takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Kedamaian, ingatlah cinta.